saja aku menyadari setelah hatiku ini terluka. Hatiku yang tulus selalu mencintai dan menyayangimu segenap jiwa. Ini ku coba untuk merenungi dalam hati ini, ku coba bertanya apakah salahku hingga dirimu pergi, cintaku menjadi harapku sia-sia. Dalam diam ku terpaku mengingat kisah kita, sari hatiku tiada berbicara. Tidak berdaya, kau pergi yang mudah.